بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا له، ومن يضلل فلا هادي له. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita pada sore hari ini masuk pada hari yang ke-20 dari bulan Ramadan. Dalam taklim yang kita lewati terkait dengan kisah terbunuhnya Syekh Jamil Rahman Al-Afghani rahimahullah ta'ala, dibawakan tambahan dalam kisah tersebut tentang beberapa permasalahan, diantaranya kalimat seputar Wahabi ataupun kalimat Wahabiyah. Karena perkara ini sangat erat dengan kisah terjadinya pembunuhan terhadap Syekh Jamil, di mana bahwasanya dari kalangan Ahlul Bidah, bahkan dari kalangan kufar, komunis dan yang lainnya, mereka punya anggapan bahwasanya sunnah yang menyebar yang dibawakan oleh para duat ilallah, diantaranya para masyayikh yang ada di Afghanistan, diantaranya adalah Syekh Jamil Rahman, ini dianggapnya adalah agama baru sehingga mereka tidak mampu untuk menghadapi tentang tersebarnya sunnah tersebut dengan pemahaman yang mereka pasarkan, kecuali dengan harus menggunakan kekerasan dan menggunakan propaganda atau provokasi jahat, diantaranya adalah kalimat yang mereka sebarkan yaitu Wahabiyah. Kalimat ini dikesankan oleh orang-orang yang punya niat buruk dengan kesan yang jelek, diantaranya adalah apa yang telah terjadi di Afghanistan dan juga tempat yang lain di muka bumi ini, bahkan di negeri kita juga. Sehingga kaum muslimin yang mereka itu di atas kebodohan dan di atas syubhat, bahkan di atas kesyirikan dan yang lainnya, bahwasanya Wahabiyah ini dianggapnya agama baru, maka perlu di bumi hanguskan, dipunahkan dari muka bumi. Sehingga terjadilah apa yang telah terjadi sebagaimana telah kita lewati di sini. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dalam beberapa pertanyaan yang akan bersambung dari permasalahan ini. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwasanya mereka dari kalangan juhal, orang-orang yang bodoh, punya anggapan bahwa sunnah ini adalah akan menghalangi mereka dan antara mereka dan antara syahwat mereka. Perhatikan kalamnya semukbil di sini, halaman yang kemarin terakhir kita baca, punya anak halaman 105, punya antum mungkin itu. Qala rahimahullah ta'ala, fakathirun minan nas ala hadil halah wa yadunnun أن السنة تحول بينهم وبين شهواتهم. Maka banyak dari manusia di atas keadaan seperti ini, yakni mereka sendiri tidak bisa melakukan perkara yang baik, tapi melihat orang yang menghidupkan sunnah, diantaranya adalah salat pada di awal waktunya, seperti yang kita kenal dari kalangan salafiyin ahlu sunnah, di mana mereka mendengarkan azan, mereka meninggalkan kesibukannya menuju ke masjid, kecuali yang punya udzur, sehingga masjid-masjid mereka dihidupkan dengan salat jamaah lima waktu tanpa tertinggal kecuali orang yang punya kesibukan, lain dengan umumnya manusia. Pekerjaan terus dikerjakan sementara menunaikan ibadah salat, seperti salat asar taruhlah menunggu sampai matahari sudah menguning. Demikian juga salat isya, masjid-masjid mereka kosong. Salat subuh, apalagi zuhur. Sementara yang mereka sebut dengan Wahabi ya, apa dosa mereka? Apa kesalahan mereka? Enggak punya kesalahan kecuali mereka yang disebut-sebut Wahabi adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah dalam berpakaian, dalam berpenampilan, dalam berucap, dalam beribadah, dalam bermuamalah. Ini secara umum. Adapun sebagian manusia mungkin yang juga termasuk dari ahlu sunnah, sedangkan mungkin mukasir, memiliki beberapa kekurangan, ini perkara yang wajar, tidak bisa dihindari, tetap ada. Jadi mereka punya anggapan bahwasanya sunnah itu akan menghalangi antara mereka dan antara syahwat mereka. Dengan demikianlah mereka enggak suka akan menyebarnya sunnah, menyebarnya tauhid, sebagaimana yang telah kita lewati. Ya kan, berkali-kali kita sebutkan dalam ayat kabura alal musyrikin ma tatuuhum ilaihi. Kabura alal musyrikin, amat berat atas musyrikin apa yang kau ajak mereka kepadanya. Apa kepadanya di sini? Kalimatnya, dhamir di sini adalah apa? Maksudnya iqamatuddin dan tidak adanya perpecahan, tafarruq enggak ada. Istimak di atas kebenaran. Ini yang mereka enggak suka. Jadi Allah SWT mensyariatkan atas Nabi kita Muhammad SAW berupa apa? Berupa supaya beliau menegakkan dinin an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Supaya engkau wahai Muhammad dan para utusan yang lain, ulul azm dan antaranya, supaya mereka menegakkan agama. Dan janganlah berpecah belah dalam agama tersebut. Tegaknya agama ini dengan tidak adanya perpecahan di dalamnya berupa tauhid dan sunnah, inilah yang merasa atau yang menjadikan berat atas musyrikin. Sehingga dengan demikian mereka semakin enggak suka, semakin benci. Kebencian tadi memuncak sampai tingkat pembunuhan. Karena kemarahan itu ujungnya adalah pembunuhan. Kemarahan ujungnya adalah pembunuhan. Syahwat ujungnya adalah perzinaan. Sehingga kemarahannya mereka ahlul bidah terhadap ahlu sunnah ujungnya adalah pembunuhan, seperti yang dilakukan oleh mereka ikhwanul muslimin dan yang lainnya dan kawan-kawannya ahzab. Nah, melihat tidak suka adanya sunnah menyebar, tauhid menyebar, maka diwujudkanlah pemberontakan terhadap kunar, penyerbuan, ghazwah, agresi terhadap kunar bareng-bareng. Di antaranya adalah terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala. Maka lu perhatikan sini as-sunnah tu'attiluhum, perhatikan di situ kalimatnya as-sunnah tu'attiluhum, sunnah itu bukan menghalangi antara mereka dengan dunia mereka, perkara yang halal, tapi sunnah itu adalah tu'attiluhum ila ma huwa khairun lahum. Tu'attiluhum, membuat takdil, meluruskan. Pembenahan sunnah itu membuat pembenahan, membuat takdil, membuat apa? Pelurusan. Dandani kepada apa yang lebih baik untuk mereka. Wala tuharrimu alaihim syai'an ahallahullahu lahum. Dan sunnah itu tidaklah mengharamkan atas mereka, atau tidaklah menghalangi atas mereka sesuatu yang Allah halalkan bagi mereka. Yang halal tetap halal terhadap siapapun di muka bumi ini, yang haram atau haram terhadap siapapun di muka bumi, kecuali hal-hal yang tertentu seperti dalam keadaan terpaksa dan yang semisalnya. Jadi mereka itu punya anggapan buruk terhadap sunnah, terhadap orang yang menghidupkan sunnah. Padahal sunnah ini adalah membuat takdil, tu'adiluhum. Terlah seorang yang mungkin dikatakan rasulun islamiyun. Rasulun islami, rasulun islami, rasul yang nisbahnya kepada Islam dalam berpakaian tidak syar'i. Dalam berpenampilan tidak syar'i. Dalam berpakaian mungkin memakai celana Amerika. Baju Amerika. Berpenampilan, ya kan, kayak orang Amerika. Berpendidikan juga seperti orang-orang kafir. Beradab dengan adab-adab yang tidak islami. Tapi ketika dia menerima sunnah yang benar ini, maka kehidupan mereka menjadi berubah. Penampilannya secara syar'i, demikian juga pendidikannya, ya kan? Kehidupannya, muamalahnya, peradaban yang dia lalui hari demi hari terus terkait dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikatakan sunnah tu'adiluhum ila ma huwa khairun lahum wa la tuharrimu alaihim syai'an ahallahu Allahu lahum. Sunnah itu membuat takdil, membuat pelurusan terhadap kepada apa yang lebih baik bagi mereka dan tidaklah mengharamkan atas mereka sesuatu yang Allah halalkan untuk mereka. Alhamdulillah amruhum munqadin. Apa makna munqadin? Hah? Apa makna munqadin? Siapa bisa mengartikan makna munqadin? Abu Muslim? Ayo, Tirmidzi. Selesai. Inqada, selesai. Alhamdulillah amruhum munqadin. Inqada yang qadi. Selesai. Jadi qada yaqdi. Nah, in qada yaqdi, in qadi ya. Jadi qada yaqdi. Ini yaknya di sini yak yang hilang, apa alifnya alif bingkong itu yang enggak ada. Huruf ilatnya enggak ada. Karena dia tidak pakai alif dan lam. Al-munqadi pakai. Hah? Karena nakirah. Seandainya pakai alif lam maka keluar huruf ilatnya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, urusan mereka sudah selesai, sudah habis. Alhamdulillah, wallahul musta'an. Jadi ringkasnya, mereka-mereka dari kalangan alul bidah, dimanapun mereka berada, perkara yang paling berat atas mereka itu melihat kaum muslimin ini menegakkan tauhid dan istimak di atas tauhid. Ini yang paling enggak suka. Sebagaimana tadi yang telah Allah firmankan, kaburu alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Ini setelah apa? Setelah Allah menyebutkan syariat terhadap apa? Terhadap dibikin syariat oleh Allah untuk siapa? Oleh Nuh, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Ibrahim, untuk Musa, untuk Isa. Syara'a lakum ma wasa bihi Nuhan. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan. Allah mensyaratkan untuk kalian apa yang diwasiatkan dengannya kepada Nuh. Dan yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan apa-apa yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa. Apa isi wasiat itu? An aqimuddin wala tataparraqu fihi. Supaya kalian menegakkan agama dan jangan kalian tercerai-berai di dalam agama tersebut. Inilah yang menjadikan berat atas musyrikin, kabur alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Jadi di mana mereka mendapati ahlussunnah itu berpegang teguh di atas sunnah, istimak di atas sunnah, ini yang menjadikan enggak suka adalah perkara ini. Sehingga dengan enggak suka tersebut, mereka membuat ulah dimanapun berada. Kapanpun itu sudah sunnatullah. Dan tadi dikatakan Allah kabur alal musyrikin ini adalah khabar. Dan khabar tidak akan dihapus. Khabar itu tidak akan dihapus. Allah memberitakan seperti itu. Di mana ada tauhid tegak, sunnah tegak, musyrikin yang paling pertama sewot. Dan orang-orang yang bodoh, yang terpengaruh dengan musyrikin ikut juga sewot. Marah. Kemarahan itu sebagai Ibnul Qayyim puncaknya apa? Pembunuhan. Kemarahan itu kata Ibnul Qayyim puncaknya adalah pembunuhan. Syahwat puncaknya adalah perzinaan. Nah ini, mentoknya syahwat seperti itu. Jadi, mereka mengadakan pembunuhan di mana-mana terhadap ahlussunnah karena apa? Karena berangkat dari kemarahan. Kemarahannya apa? Karena dongkolnya kaum muslimin di atas sunnah. Mereka itu di atas sunnah, kemudian dongkol. Di kaum muslimin di atas sunnah, terus tahu dongkol. Apalagi bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dikomentari. Kesirikan mereka dibantah. Mu'amalah mereka yang jahat dibantah. Politik mereka yang rusak dibantah. Dijelaskan tentang keburukannya. Ini yang enggak betah bagi mereka. Sehingga mereka sebut apa? Wahabiyah, Wahabiyah, Wahabiyah. Adarru alal mustama' menurut mereka daripada komunis. Lebih berbahaya terhadap masyarakat daripada komunis. Maka perlu dibumi hanguskan. Kenapa? Karena ahlu sunnah ini makan mengomentari tentang kejahatan mereka dalam politik. Seperti di mana ada ahlu sunnah, maka dia enggak suka dengan demokrasi. Nah, demokrasi ini sudah apa? Sebagai apa? Sebagai ibaratnya apa? Kalau makan enggak ada garam, enggak akan enak. Seperti kalau makan itu apa? Garamnya. Kalau makanan enggak ada asinnya piye? Piye lauk enggak ada garamnya? Ya enggak enak. Nah, demokrasi seperti itu ibaratnya. Politik tanpa melalui medan demokrasi, menurut mereka apa? Hambar. Cemplang gitu. Nah, maka kalau itu ketika dikomentari, nah ini mereka enggak suka. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan ke-13, Shalatul Salis Asar, Jakarta fi khutbatul Jum'ah ba atau qasidatis Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir fi madh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa qad dzakaru ba'daha qasidatan ukhra tubdi. Tarajuan min as-Sanani rahimallahu taala fa ma sihhatu hadhil akhirah. Engkau menyebutkan, kata orang yang bertanya, engkau menyebutkan dalam khutbah Jum'ah sebagian qasidah Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir dalam pujian Syekh, dalam pujian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Samuel pernah menyebutkan dalam khutbah Jum'ah sebagian qasidah. Qasidah itu apa? Qasidah adalah apa? Bait-bait yang disusun untuk disebutkan dalam suatu permasalahan dengan dilagukan, itu namanya qasidah. Seperti qasidah Nunia, punyanya siapa? Ibnul Qayyim. Bait-bait yang diakhiri dengan huruf yang sama seperti qasidah Nunia. Qasidah yang diakhiri dengan huruf Nun. Dalam qasidah tersebut punyanya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir. Pujiannya Syekh Muhammad bin Ismail ini terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian waqad dzakaru ba'daha, kemudian mereka menyebutkan setelah qasidah tersebut ada qasidah yang lain tubdi yang menampakkan tarojuknya. Apa tarojuk itu? Menarik balik pujian tadi. Siapa yang menarik balik? As-Sanani. Fa masihatu hadil akhirah. Sejauh mana benarnya qasidah yang terakhir tadi, yang di situ nampaknya ada penarikan balik dari Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir terhadap pujian tadi. Al-jawab alladhi yadhhar wa sihhatuha. Al-jawab yang nampak, ini memang benar. Qasidah yang kedua ini juga benar. Bukan tidak benar, tapi benar. Wal mu'allik ala dewan yaqul la tasihhu lakin alladhi yadhhar wa sihhatuha. Wal mu'allik yang memberikan taklik, yang memberikan catatan kaki atas dewan. Atau mana dewan? Apa mana dewan? Dewan itu adalah bait-bait yang dikumpulkan dalam suatu tulisan yang banyak permasalahannya dijadikan satu tulisan, maka menjadi dewan, seperti dewan Syafi'i. Dewan Syafi'i. Nah, kumpulan-kumpulan bait-bait itu namanya dewan. Antum cari asalnya ada dewan Syafi'i. Syafi'i itu punya dewan. Dewan itu artinya apa? Satu kitab begini. Nah, itu kumpulan bait-bait syair yang punyanya Imam Syafi'i dalam semua permasalahan, banyak permasalahan di antara masalah mencari ilmu dan yang lainnya. Dan antaranya apa? Dewan Syafi'i yang sering disebutkan oleh ahlul ilm dalam syarat-syarat mencari ilmu apa? Apa? Siapa yang hafal? Itu kak, punyanya siapa? Punyanya Abu Nawas sih. Aku. Alil mulai yunalu illa bi bisittatin wa sa'umbika bi bibayani. Gantarannya apa? 6 perkara itu. 6 perkara dalam rangka mencari ilmu supaya didapat oleh seseorang itu gantarannya apa? Tulu zaman. Siapa lagi? Fulgo. Fulgo itu apa? Fulgo bukan bekal. Yang benar itu makan sedikit. Itu salah orang mengartikan semua dengan bekal itu salah. Bekal itu makan sedikit. Diartikan banyak, bulgo itu adalah bekal, itu keliru. Di mana-mana kita jumpai pengertian bulgo itu adalah diartikan bekal. Enggak, itu artinya makan sedikit, makan mosak kepel gitu dengan bulgo. Lukma. Kayak gitu. Lukma itu apa? Lukma itu satu suap. Diartikan oleh Abu Hazim dan kawan-kawannya di buku-buku yang dibaca anak-anak itu katanya bekal. Itu enggak benar, saya kasih tahu kemarin itu. Itu kamu artikan bekal dari mana? Cari di kamus. Nanti kan diartikan apa? Makan sedikit. Ngomong sugian bian, ngomong kuno-kuno itu ngartikan mangan saite ikut dan darannya mencari ilmu. Apa? Supaya dapat ilmu. Ngomong sugian, bian, ngomong tua-tua gitu. Ngerti? Bulgo. Pasuh batu ustadin, dan darannya apa? Melazimi ustad. Gandeng ustad. Gandeng pengajar. Rokok. Belajar sang rongulan ni gini, tarulan dek kono, belimangulan dek kono, nemulan dek kono, pindah. Enggak begitu. Tapi apa? Melazimi pengajarnya. Wasuh patu ustaz. Dan antaranya apa? Daka, hires, semangat, istihad, daka kecerdasan. Taib. Itu namanya qasida. Itu namanya apa? Dewan. Maka diwa umul mu'alik ala dewan yakul latasih. Yang memberikan komentar atas dewan tadi. Ini kumpulan-kumpulan bait syi'riyah yang punyanya Muhammad bin Ismail. Katanya ini enggak benar, enggak sah, enggak sahih. Dari kalamnya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir bahwasanya beliau tarojuk dari pujian tersebut. Enggak benar. Tapi kata saya mobil alakin ladzi yadhharu was-sihhatu benar. Lakin ikhwani fillah yang bagi antum na'lam anna yaqul ma tarajatu amma asnaitu alaihi fi sya'ni tauhid tarajatu amma ya amma balagani anhu fi sya'nil qital wasafikit dima hadalladhi tarajatu fihi. Yang benar tarojoknya Syekh Muhammad bin Ismail itu benar. Narik balik pujiannya terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu benar. Yang ditarik itu bukan masalah tauhid, tapi yang ditarik itu adalah apa? Masalah peperangan. Lagi ini ikhwani kata saya mukbil, tapi wahai saudaraku fillah, sepatutnya kita harus tahu bahwasanya beliau Muhammad bin Ismail Al-Amir, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir itu dia berkata, "Ma tarajatu amma asnaitu alaihi fi sya'ni tauhid." Aku tidak tarojuk, aku tidak menarik balik dari apa yang telah ku puji, berikan pujian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah tauhid. Tapi yang aku tarik balik adalah dari apa yang sampai kepadaku khabar tentang dia. Sampai kepadaku, kata Muhammad bin Ismail, khabar tentang dia. Dia siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Tentang apa? Fisa'nil qital, dalam masalah peperangan dan pertumpahan darah. Adalladhi tarajatu fihi. Inilah yang aku menarik balik pujian tersebut. Itu yang aku tidak setuju. Mahfum? Thumma kilahu ma yusibu wa yukhti wa yajhal wa ya'lam. Kemudian setelah itu, perhatikan, setelah kalam tadi yang perlu diketahui, keduanya Muhammad bin Ismail dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kedua orang ini ya kadang benar, kadang salah, kadang juga tidak tahu, kadang juga tahu. Yusibu wa yukhti'u. Ya benar, ya salah. Waya jahal dan juga kadang tidak tahu, waya alam dan juga kadang dia tahu. Waladhi yadhar anau ja'a'u nasun min najd fasaddaqahum Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala. Dan yang nampak dalam masalah ini, sungguh nampaknya datang orang-orang dari Najd memberitahu kepada Syekh Muhammad bin Ismail tentang keberadaan yang mereka kabarkan terkait dengan Syekh Muhammad bin Ismail dalam masalah peperangan. Kemudian Muhammad bin Sa'id membenarkan mereka. Wallahu yaqul fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalin wa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jadi ringkasnya, kenapa beliau Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir rahimahullah taraju mencabut pujian terhadap Syekh Muhammad bin Abdullah dalam masalah peperangan dan sebenarnya tadi itu, karena ada orang yang memberitahu mungkin dari situlah kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka seharusnya harus apa berpegang dengan hati ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada engkau seorang yang fasik dengan membawa khabar, maka tabayyanu, carilah kejelasan. Benar enggak? Kenapa? Supaya kalian tidak memberikan suatu perkara yang tidak baik terhadap suatu kaum dengan kebodohan. Fatusfiwa, maka kalian akan menjadi nyesal atas apa yang kalian lakukan. Seharusnya Syekh Muhammad bin Ismail ini paling enggak mencari bayan. Benar enggak khabar yang sampai kepada beliau terkait dengan keberadaan Syekh Muhammad bin Abdullah dalam masalah peperangan, pertumpahan darah? Ini ya seharusnya seperti itu. Adapun tentang benar dan tidak benarnya, tentang pujiannya tadi dan tarik baliknya tadi, memang benar ditarik balik. Cuma dalam masalah tauhid tidak ditarik balik. Yang tidak disukai apa? Kok terjadi pertumpahan darah yang enggak karu-karuan, ini yang tidak disukai. Nah, benar kalau khabar ini yang menjadi sekarang ini benar atau tidak benarnya itu adalah seharusnya paling enggak tabayun, cari kejelasan. Dan sekarang ini banyak sekali permasalahan yang disebar kemana-mana, ya kan? Kemudian karena tidak adanya tabayun, ujungnya apa? Orang itu memiliki pemahaman yang buruk terhadap orang lain tanpa ilmu. Berapa banyak menyebar kalimat takfiri-takfiri terhadap, ya kan, ahlu tauhid, terhadap Syekh Muhammad bin Abdullah dan yang lainnya. Terhadap kita sendiri di sini ini, disebar di mana-mana takfiri-takfiri-takfiri. Khawarij. Nah. Sekarang pernah mereka tanya, sampai orang Tuban bilang apa kemarin yang pada satu saat itu pernah siapa? Pak Dadang dan kawan-kawannya ke Tuban. Apa maksud itu dipotong kupingnya wae. Nah, ngono. Hah? Ayo. Kemarin tadi malam saya di samping rumahnya situ, kalau kita agak ke barat sedikit itu, ke selatan sedikit itu mungkin ketemu dia. Gitu. Ya lorek ngono mah bengi. Jam 10, jam 11 kayak. Ning ngene Medika Mulia aku nang Idul Fitri ketemu dia ngono. Iya. Ayo. Biasanya bingung mah bengi di sate ya enak di Gorono. Tadi malam kita kan sudah di itu di depan rumah sakit Medika Mulia. Jam 11 malam itu. Kalau kita ngidul saite kan paling sekilo wae kono ketemu wong iku. Ha. Ari kawan Medika Mulia no iki lho kok infus nek matane ngono diinfus. Tuh diinfus kupinge ngono. Nah, itu enggak tahu, enggak tanya, enggak pernah tahu tiba-tiba apa? Oh, maksud tuh potong kupinge wae. Lah kok iso lho potong kupinge lho piye? Potong kupinge kene. Apa dipotong kuping kuda? Ilah, ilah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Man? Gara-gara apa, Pak Dadang? Ternyata apa? Anak itu kalau di Muhammadiyah, eh, mau preketek? La ilaha illallah. Anak itu kalau di Muhammadiyah, iya. La, anak-anak itu kalau di Muhammadiyah, lah, kalau dipotong kuping kuda, piye. Nah, Muhammadiyah itu apa? Kan? Keranjang amok. Kayak mama jek wis swarga, swarga donya ngono. La ilaha illallah, sekolah rene mbayar, enggak mbayar yang oleh mlebu rene. Mari kowe nang dikai apik, padahal gak kaya drambenan. Pramuka. Ha iku pramuka pramu apa? Pramuka. Paramuka. Mukanya para. Paling bilang itu saja. Paling nanti himne Muhammadiyah, Mars Muhammadiyah. Itu aja, camping, musim demokrasi, pesta. Nah, itu paling khawarij. Mereka khawarij kenapa? Ya. Di mana ada orang-orang yang suka bom-bom itu yang menyambut juga mereka. Ba'asyir yang mengundang juga mereka. Nah. Orang-orang Muhammadiyah yang mengundang Ba'asyir. Kemarin di Tai di Surabaya itu yang pembunuh diri suka anaknya sekolah di Muhammadiyah. Masa ada anak orang NU ngelung bom diri, aku orang kurung blas. Berunggurungu, pegelan cerita, ono gak? Ana wong enon, Bos. Sekolah ini sekolah NU, lu ngene ndingku ngobom. Aku kok gurung-gurungu. Nek pantura kene ini jenenge ikut TPI ku kabeh wong Muhammadiyah. Wong ini kok nomelok blas. Perhatikan, ya itu. Jadi seperti itu. Enggak tahu bagaimana ceritanya sampai itu maksud mau dipotong kupingnya lah kok potong ketemu aku enggak pernah. Enggak pernah dengarkan taklim kita juga enggak pernah. Ya kan? Mungkin orang seperti maunya dikasih gelar LC gitu loh. Lancang cocot, cocotnya atau langsung cair gitu. Tapi banyak guna. Soal yang ke-14. Jadi tadi diantaranya apa? Jawaban tadi itu jawaban yang perlu juga perlu kita apa? Contoh kita teladani. Semobil tidak kemudian apa? Memihak satu ucapan, tapi beliau bersikap tengah. Yang nampak memang benar Syekh Muhammad bin Ismail itu mencabut pujian terhadap Syekh Muhammad bin Wahab, tapi apa? Mungkin dari kabar yang sampai kepada beliau dari orang-orang yang punya kalam yang enggak baik terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dipercaya. Jadi kayak begitu. Sehingga karena percaya orang-orang yang enggak benar sehingga apa? Kuping kita juga mau dipotong. Nah, padahal kawan-kawan kita juga datang ke sana waktu itu juga enggak bantah. Kalau dibantah jadi geger di situ. Kalau dibalik ya gimana kalau kamu potong kupingmu saya potong sendiri mau enggak gitu? Terus gimana jawabannya? Waktu itu yang datang ke sana berapa orang waktu itu? Pak Faiz, terus apa lagi? Hah? Dadang apa lagi? Hah? Abdul Rahman. Ayo. Rekomendasinya Darwis, ini Darwis rekomendasi ini petunjuk jalan ini. Kurir. Hah? Ayo kurir iki. Kanca-kanca dikon dolan rono akhirnya apa aku dipotong kupingku. Lah kok ono. Po. Hah? Lah iku piye? Nek punya adab piye? Aku enggak punya adab, adabnya apa? Enggak punya adab. Lah iya, lu enggak punya adab bagaimana? Wong dia enggak punya adab. Wah, anaknya sekolah di tempat-tempat sampah kayak gitu, itu kalau punya adab. Dia itu enggak punya rasa kasih sayang, sehingga kan enggak adab. Kasih sayang saya enggak punya. Kalau dia punya rasa kasih sayang, anaknya diselamatkan dari pendidikan yang sesat seharusnya. Dia itu enggak punya kasih sayang terhadap dirinya, enggak punya kasih sayang terhadap anaknya, enggak punya kasih sayang terhadap duitnya, hartanya, enggak punya kasih sayang terhadap waktunya. Nah, gue sikutin, no kasih sayang. Nah, kalau punya kasih sayang terhadap dirinya, seharusnya jangan korbankan dirinya dan anaknya dan hartanya dan waktunya. Dan pikirannya dan hatinya. Itu kalau dia punya kasih sayang. Taib. Kita lanjutkan. Soal Rabi Asar, pertanyaan ke-14. Mahya al-fa'ida al-lati yajniha al-munafirun bilamzihim al-mutamassikina bisyara'illahi bi'annam wahabiyah. Nah, sekarang ini tanya ini pertanyaan. Yang 14. Yang bertanya mengatakan, mahyal faedah, apa faedah? Apa faedahnya yang mereka panen? Siapa mereka panen? Apa yang dipanen? Siapa yang mereka panen? Siapa yang panen ini? Orang-orang yang membuat tanfir. Yang membuat lari manusia dari dakwah, dari orang-orang yang berpengaruh sunnah. Dengan apa? Dengan membuat apa? Lames. Apa lames itu? Gelar terhadap mereka yang berpengaruh dengan syarat Allah dengan gelar apa? Bahwasanya mereka adalah Wahabiyah. Apa toh faedahnya? Apa faedah yang mereka panen? Mereka-mereka yang menggelari terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah dengan gelar Wahabiyah. Apa to panen apa ngono? Apa? Hah. Apa panen apa kira-kira? Apa yang dipanen? Al-jawab indahum fawaid duniawiyah. Jawabannya apa? Mereka di sisi mereka ada faedah-faedah terkait dengan duniawiyah. Lah itu. Faedahnya untuk dunia. Sebab ada dalika syaitan yatfa'uhum. Ha. Kemudian setelah itu, syaitan yang mendorong mereka supaya melakukan apa yang mereka lakukan dengan menggelari wahabiyah-wahabiyah terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fasadinul qabr. Fasadinul qabr. Sadin. Apa sadin? Jamaknya sadana. Apa itu sadin itu? Juru kunci kuburan. Nah, saya punya kawan dulu. Saya satu SMA, satu kelas. Nah, namanya Ainul Rafiq. Ya, mencari perempuan dikejar-kejar kenapa? Karena walaupun enggak cantik pun dikejar-kejar kenapa? Karena nanti punya apa? Punya harapan jadi juru kunci ini. Kuburan apa? Sunan Sunan Derajat. Nah, itu. Tapi sudah mampus kemarin kecelakaan mati. Nah itu, dulu sekelas dengan saya, satu kelas SMA. Soal itu ada kejar-kejar mengguni piye. Nah, aku kok bisa, aku dari apa, jadi juru kunci apa? Juru kunci? Kuburan Sunan Derajat. Nah, paling enggak Joko apa, Joko WC ini, Joko ikine, Joko iku. Kan aku juru kunci aku. Dia megang kunci ini. Duit, duit, duit, duit. Lah, ada orang nandar, orang nazar. Gak ada duit recehan, satu goni. Nah, dia yang ngeruk, tinggal nyaponi. We. Mari. Buyari yang saponi. Aku jadi untung terus, gak mau rugi. Untung terus. Jadi faedah mereka adalah itu, faedah duniawiya. Nah, kenapa fasadul qabr alladhi yu'ta bidzabaih ilal qabr yadhunnu annahu law i'tarafa bisunnah lanqata'at anhu dzabaih. Nah, tengok. Suru kunci kuburan ini di mana bahwasanya kuburan itu didatangkan dengannya apa kepadanya apa dengan beberapa sembelian kepada kuburan, nazar untuk yang dikubur berupa sembelian. Dia punya anggapan juru kunci ini, kalau dia ini mengakui dengan sunnah, menerima sunnah, terputuslah apa hewan-hewan sembelian dari dia. Kenapa? Oh, sapa gorene iki sirik sembelian omong kono niat lillahi ta'ala. Ini bid'ah, ini syirik, kamu jadi kafir gara-gara ini. Ya gak ono rono meneh, masa kudu sithik gorono. Ya beli gede siwis-siwis, gak mungkin goro, gak merono. Gak mungkin dibawa ke situ. Demikian juga tokoh organisasi. Ya kan? Kalau dia mengakui dengan sunnah, demikian juga kepala sekolah, yang muridnya mungkin cuma 500. Ya kan? SPP-nya sekian-sekian-sekian. Atau mungkin muridnya cuma 1000. Mengakui dengan sunnah, maka harus dirubah dengan sesuai dengan sunnah. Ayo kan untuk duit belagadas. Nah, apa nanti? Ya kan, bedanya gelung-gumeng, ngelundung. Bujunya kan, metu, apa mulutnya-mulut-mulut, jadi mulut-mulutnya gondrong lah, bintang gondrong gini. Lucu ini. Mulutnya pocongan, dipocong. Nah, apa biye? Apa belum? Nah, itu. Makanya faedah duniawi ya. Maka antum lihat, kepala sekolah, kepala organisasi, pimpinan organisasi, kalau mengakui dengan sunnah, mau jadi pimpinan lagi, enggak akan jadi. A'udzubillah minal bid'ah, saya tinggalkan ini. Ya besok enggak akan lagi datang pisang gede. Ya. Kalau kepalanya pening lagi, enggak ada orang ziarah ke situ. Ya, kan gawa gula 30 kilo. Ya, namanya ketua organisasi, kepala organisasi. Ya, kepalanya agak lorong, itu nih, berbondong-bondong. Gawa gula, gawa kopi, gawa sembarang. Rokok sembarang gratis kabeh terus. Yo rokok sing opo wae terus, yo rokok cilik gedhe. Ya kan? Ukuran itu penting, gedhe cilik. Gedhe iku ora rokok, rokok patek ora ngomong kono cilik-cilik ae, cilik dawa. Ayo. Ternyata ukuran penting penting ternyata mbak ukuran rokok saya enggak tahu kalau ukuran penting itu ukuran rokok. Ayo. Aku pun yo dipasang tiap toko. Ya kadang punya tokonya, mbak tokonya pimpinan organisasi Muhammadiyah. Ya kan? Tokonya apa? Di situ dikasih apa? Spanduk ukuran itu penting. Apa ukuran penting? Tak kira ukuran kamu. Pemeteran apa? Ternyata apa? Preketek rokok. Kata Salman. Wah, baru tahu saya. Taib. Sahibul Haruz wal Azaim alladhi yahtalisu amwalal muslimin yadunnu annahu la'tara bisunna langkata atil amwal anhu. Demikian juga Sahabul Harus yang suka produk jimat, yang suka apa memproduksi jimat. Ya kan? Alif alif ba ta sim sim jim jim dal dal rok rok. Nah, dibungkus kain jalan Pak Nurul kan lagi kain bekas jahit-jahit ini. Sakarung. Karek terus jim-jim rok-rok dal-dal bungkus dol piranan 35.000. Sing gede titik piro? 50.000. Sing teko wong sing gawe mobil piro? Ini mau 1.5 juta Pak iki mujarab. Bayar. Apa bakal apa anu bahane? Lu ngono ngene. Siapa? Mbak Yuni Runo. Jaluk 1.5 juta sih. Tinggal jahit ngono wae. Wes. Nah, itu. Coba kalau Pak Arsono mau. Saya di sini bahkan sana dijual di sana di Surabaya sini kantor sana. Iki mujarab iki. Iki iso naik pangkat dengan gawe iki. Ayo laris, piro 500.000-an. Enggak surban. Wes, mantep lah. Jubahan. Wes, enggak apa-apa. Tas ben yang gede. Komandan, rega pira iki? Iki 35 juta, Pak. Iki tambah semakin munggah engko tak pangkati. Taib. Nah seperti itu. Demikian juga. Orang kalau mau ke sunnah ya seperti itu. Nanti enggak laku. Dan jadi faedahnya faedah dunia, duniawi ya. Nah, itu faedahnya dunia, duniawi ya. Jadi kalau mereka enggak mau menggelari dengan gelar-gelar buruk terhadap al-sunnah, ya duniawinya enggak akan lancar. Nah itu. Perhatikan. Jadi antum lihat sekarang ini dalam kaum muslimin keadaan mereka. Kalau para petani mana kayak gitu? Enggak kayak gitu, petani ke sawah kemana? Enggak mungkin. Mereka punya misi-misi seperti itu. Kenapa? Karena mereka enggak punya kepentingan apa-apa. Tapi pak guru, kepala sekolah, nah, pak ayah itulah yang paling juara nomor satu, barisan nomor depan. Wahabiyah. Apa tujuannya apa? Faedah dunia semakin lancar. Nah itu, perhatikan. Taib. Jadi sahibul harus wal azim alladhi yakhtalisu amwalah. Jadi mereka pemilik itu jimat-jimat itu. Yang dengan jimat-jimat itu mereka itu mencuri. Artinya kaum muslimin, ikhtilas itu mencuri. Tapi mencuri dengan cara halus. Copet namanya ikhtilas. Ya kan? Mencuri dengan cara halus. Cara halus apa? Caranya dadaliku mau. Padahal itu caranya, ya, cara yang paling buruk itu. Dadal apa? Dadal jimat. Nah, kok nak belimbing? Sak ambrek itu wong blimbing dodol ngono. Punya anggapan kalau dia itu mengakui sunnah, kalau dia itu menerima sunnah, akan anggapannya apa? Akan terputus harta dari dia. Nah, makanya biar enggak terputus terus ngomel wahabiyah. Wa kadza aidan sahibur riswa, sama juga seperti itu. Sahibur riswa, orang yang suka menerima suap. Seperti itu. Nah. Ya dunu an law i'tarafa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafaqahu an-nas. Laqata wa riswa. Punya anggapan juga orang yang suka menerima suap itu seperti itu punya anggapan kalau dia itu menerima sunnah, mengakui sunnah, diamalkan, dan manusia itu faham, maka terputuslah suap. Sehingga biar suapnya terus lancar, apa yang di jadikan siapa jadikan korban? Wahabiyah. Kenapa kalau sunnah itu hidup dalam birokrasi-birokrasi itu? Benar negara, maka enggak akan lagi enggak ada suap. Biar suapnya tetap lancar juga, maka jadikan korban apa? Doa ila ilallah. Dijadikan korban, jadikan umpan. Perhatikan. Gimana waktunya? Habis? Tayyib, insyaAllah kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Walhamdulillahirrahmanirrahim.